Bila azan telah memanggil, aku mendengar tapi tak peduli. Bahkan sering tak sembahyang, seakan tak takut pada ilahi. Bila azan berkumandang, aku bekerja dan sulit berhenti. Bahkan sering menganggap ringan, seakan aku hidup kekal abadi. Aku ditelan gelombang kerakusan dunia. Ku takut bila dimurka, ya Allah ampunilah aku yang selalu menangis. Kapan hidup begini? Aku rindu padamu, ya Allahku. Ya Allah, terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah.